yaitu hadis ini adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu yang ia ragu, sesuatu yang ia tidak tenang atau jiwanya tidak tenang. Wa yuhdithu qalaqan wa tiraban fi nafs, di mana sesuatu yang meragukan, yang tidak menenangkan jiwa tersebut, itu membuat gundah, membuat keguncangan, ya, membuat ketidaktenangan di dalam jiwa. Dan hendaknya mengambil ma yatahu ilaihi qalbuhu, hendaknya ia mengambil sesuatu yang ia tenang, sesuatu yang hatinya tenang. Wa tatma'innu ilaihi nafsuhu, yang mana jiwanya tuma'ninah dengan sesuatu tersebut. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana ada dua perkara, yang satu meragukan jiwa kita, dan yang kedua sesuatu yang menenangkan jiwa kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil yang meyakinkan, yang menenangkan, dan tinggalkan yang meragukan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini pilihan yang menenangkan, ya. Pilihan yang terbaik, di mana seorang memiliki pilihan apakah mengambil sesuatu, ya, sesuatu yang dia tidak tenang dengannya, ataukah sesuatu yang tidak menyisakan kegundahan, di mana sesuatu tersebut adalah sesuatu yang menenangkan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengambil sesuatu, memilih sesuatu yang kita ragu, yang kita tidak tenang, yang jiwa kita, hati kita tidak merasa nyaman dengan sesuatu tersebut, tatkala benar kita ambil, apa yang terjadi? Sungguh itu banyak sekali yang kita korbankan di dalam diri kita. Ya, banyak sekali yang kita korbankan. Tidak hanya perasaan ketika mengambil sesuatu tersebut tidak tenang, hati ya tidak nyaman dan dikduk, ya, pikiran juga tidak yakin, ya, khawatir, ragu. Ini tidak hanya ketika sedang mengerjakan atau mengambil sesuatu tersebut, tapi itu terus terbawa dalam kehidupan seorang muslim, dan ini yang menyibukkan hati dan pikirannya, ya, menyibukkan hati dan jiwanya. Selama ia tidak meninggalkan sesuatu tersebut, maka akan terus ada, ya, akan terus masuk dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam jiwanya, sesuatu yang tidak menenangkan, ya, maka masih lebih mulia, lebih mending pilihan seorang muslim, sesuatu yang ragu ditinggalkan, kemudian ambil yang yakin, mungkin untuk perjuangan ketika meninggalkan yang ragu tadi, yang tidak tenang, yang tidak menenteramkan, mungkin butuh perjuangan, di mana mungkin syahwat, hawa nafsu mungkin pengen, ya, sehingga butuh perjuangan untuk meninggalkannya. Tetapi tatkala sudah meninggalkan, kemudian memilih yang jelas-jelas menenangkan hati, sudah tidak ada PR setelahnya, ya, tidak ada yang menyusahkan setelahnya. Ya, di mana ia merasakan ketenangan, kebahagiaan, ketenteraman. Orang-orang yang berakal untuk pilih yang kedua, pilih untuk mengambil yang menenangkan, selesai, tidak ada sesuatu yang membebani dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kata Syekh Abdul Muhsin hafizhahullah taala, mirip dengan hadis yang sudah kita bahas, yaitu hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, yaitu hadis faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, barang siapa yang meninggalkan syubhat maka sungguh telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan seorang yang terjatuh ke dalam syubhat maka sungguh ia akan terjatuh ke dalam perkara haram. ya, mirip antara hadis ini dengan hadis yang kita bahas, da'ma yaribuka ila bala yaribuka, tinggalkan yang kamu ragu, ambil yang kamu tidak ragu. Ya, barang siapa meninggalkan syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barang siapa masuk ke dalam syubhat, maka ia akan terjatuh ke dalam perkara haram. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dua hadis ini menunjukkan ya faedah pelajaran yang bisa kita ambil, annal muttaqi yanbaghi lahu alla ya'kula al-mal alladhi fihi syubhat. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah hendaknya tidak makan dari harta yang ada syubhat padanya. Ya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk bertakwa, maka hendaknya ia tinggalkan ya makanan yang di situ ada syubhat, ada yang meragukan. Kama yahrumu alaihi aklul haram, sebagaimana haram baginya untuk memakan yang haram. Ya, sebagaimana itu haram untuk memakan yang haram, artinya sungguh-sungguh di dalam meninggalkan syubhat sebagaimana seorang meninggalkan yang haram. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran dari dua hadis tersebut, meninggalkan syubhat, demikian juga meninggalkan sesuatu yang meragukan, yang tidak meyakinkan, ditinggalkan. Ya, maka itulah sikap dari orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua dari hadis ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimallahu taala di dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam. Beliau menjelaskan hadis ini, wa ma'na hadzal hadis yarji' ila al-wuquf 'inda syubhat wa tiqaiha. Di mana makna hadis ini kembali kepada sikap seseorang untuk berhenti dari masuk ke dalam yang syubhat serta meninggalkannya. Artinya wukuf, berhenti, itu tidak menerjang, menahan diri. Menahan diri untuk tidak masuk ke dalam perkara-perkara yang syubhat dan dia meninggalkan perkara-perkara syubhat tersebut. Fa'inna al-halal al-mahad la yasulil mu'min fi qalbihi min huriba. Kenapa? Kata Ibnu Rajab, karena seorang yang mengambil halal, ya, seorang yang mengambil sesuatu yang halal, halal yang murni, al-mahad itu yang murni, benar-benar itu halal, tidak ada keraguan, ya, tidak tercampur dengan apapun, benar-benar halal. Maka seorang yang mengambil yang halal tersebut, apa yang terjadi? La yahsul raib, ya, maka tidak didapati sama sekali di dalam hatinya keragu-raguan. Ini keutamaan seorang yang bersungguh-sungguh untuk mengambil yang halal. Hidupnya tenang, hidupnya nyaman, ya, pikiran dan hatinya pun tenteram, tidak terganggu. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang halal. Warai bima'na al-qalab wal-idra'. Sesuatu yang meragukan artinya adalah sesuatu yang membuat kita gelisah, membuat kita guncang. Ya, bataskun ilahi nafsu wa tatma'in al-qalbu. Ya, sesuatu yang halal di mana jiwa akan merasakan tenang, hati juga merasakan tenteram. Wa amal mustabihat, ini berbeda dengan syubhat. Ya, berbeda dengan syubhat, fa yahsulu biha lil qulub al qalab wal ittirad. Maka dengan sesuatu yang syubhat, sesuatu yang meragukan, apa yang terjadi? Maka terjadi di dalam hatinya al qalab wal ittirad, yaitu guncang, ya, dan keraguan-raguan. Al mujib lisyak, apa yang ada di dalam hati dari syubhat tadi, mengambil syubhat sehingga tidak tenang, guncang, maka itu menjadikan seseorang sampai pada keadaan syak, selalu ragu-ragu, tidak yakin, bawaannya selalu ragu. Ini salah satu hukuman Allah di dunia atas orang-orang yang dia mengambil yang syubhat, memilih yang syubhat. Gimana kehidupannya tidak tenang, selalu gelisah, selalu ragu-ragu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, selanjutnya beliau menyebutkan wahabuna amrun yanbaghi at-tafattun lahu. Disinilah seorang muslim hendaknya tafattun, artinya cerdas di dalam memilih. Wa huwa an at-tadqiq fi at-tawaqquf 'an asy-syubhat innama yasluhu liman istaqamat ahwaluhu kulluha. Ada catatan di sini bahwa seorang yang berhenti meninggalkan syubhat, artinya ia pun menahan diri sehingga syubhat ia tinggalkan, ini pantas cocok bagi seorang yang keadaannya istiqomah. Ya, orang-orang yang sudah istiqomah, maka tingkatan di atasnya adalah meninggalkan syubhat. Kalau dalam perkara yang haram, ya, ternyata masih menerjang, kemudian ingin meninggalkan yang syubhat, maka ini terbalik. Ada sesuatu yang lebih wajib, yaitu meninggalkan yang haram. Ya, tapi ternyata yang haram diterjang, kemudian ia pun ya seakan-akan bersih, ingin meninggalkan yang syubhat. Maka tasyabahat a'maluhu fit taqwa wal wara. Maka seorang yang demikian itu tidak jelas dari sisi amal dan ketakwaannya, ya, sifat wara'nya. Kenapa dicampur adukkan? Karena dalam Islam ada derajat yang tidak sama, berbeda-beda, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, makruh dan haram. Yang wajib harus dikerjakan, yang haram harus ditinggalkan. Yang sunnah, ya silakan dikerjakan dapat pahala, tidak pun tidak mengapa. Yang makruh ditinggalkan dapat pahala, kalaupun diterjang tidak mengapa. Ada yang mubah, yaitu tengah-tengah, maka ini tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, dapat kebaikan, dapat pahala. Mengerjakan yang mubah diniatkan karena Allah, diniatkan untuk memudahkan dalam ketakwaan, ini dapat pahala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau lanjutkan fa amma man yaqa' fi intihakil hurumat au muharramat adh-dhahira. Adapun orang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa yang nampak, dosa-dosa yang jelas, summa yuridu an yatawarra an syai', kemudian orang tersebut ingin wara dalam sesuatu, artinya wara adalah menjaga diri dari perkara yang syubhat tersebut, min daqa'i asy-syubhah, ya, dari perkara-perkara syubhat, fa innahu la yahtamilu lahu dzalika. Maka yang demikian tidak pas, tidak benar, tidak pantas. Kenapa? Ya, bal yungkar alai, bahkan yang seperti ini harus diluruskan, harus diingkari, sebagaimana perkataan Ibnu Umar tatkala penduduk Irak itu bertanya kepada Ibnu Umar tentang hukumnya darah nyamuk. Iya, mereka bertanya tentang hukumnya darah nyamuk. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang membunuh sahabat. Ya. Di mana Ibnu Umar mengatakan yas'aluni 'an damil ba'ud, mereka bertanya kepadaku tentang darah nyamuk, waqad qatalul Husain, padahal mereka sendiri sudah membunuh Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Usama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, padahal aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Huma rayhanataya min ad-dunya." Al-Hasan dan Al-Husain itu adalah kekasihku di dunia. Ya, kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Ya. Ini perkara yang haram mereka terjang, mereka membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam perkara warak, dalam perkara meninggalkan syubhat, ini darah yang ada di nyamuk ini darah bagaimana? Darah siapa? Darah muslim, darah kafir? Ya, ia bertanya bagaimana hukumnya? Ini najis atau tidak atau bagaimana? Ya, ini dalam perkara apa? Syubhat, ya, dalam perkara warak, sikap warak. Tapi ternyata dalam perkara yang jelas haram mereka terjerat, mereka membunuh Husain radhiyallahu anhu. Ya. Ini ya diingatkan di sini oleh Syekh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, sikap meninggalkan yang syubhat, sikap warak, sikap berhati-hati, ya, ini sikap di atas ketakwaan, ya. Artinya sikap setelah melaksanakan yang wajib. Yang wajib dikerjakan baru kemudian menempuh yang di atasnya, tingkatan di atasnya yaitu apa? Yaitu bersikap wara', meninggalkan syubhat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pun yang dalam praktek kita sehari-hari, contohnya sholat fardu berjamaah untuk ikhwan, ya, yang sudah balik, hukumnya wajib. Ya. Sedangkan di sana ada perkara-perkara syubhat, perkara-perkara sikap wara' dalam sesuatu. Ya, maka tentu yang wajib itu harus dikerjakan. Setelah mampu menjaga yang wajib, baru kemudian ada tingkatan di atasnya, yaitu menjaga sikap wara' di dalam hati kita. Pelajaran dari hadis ini, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, tarku ma yakunu fihi riba. Ya, hendaknya seorang meninggalkan riba, meninggalkan sesuatu yang meragukan. Ya, tinggalkan sesuatu yang meragukan. Wal akhdhu bima la raibata fihi. Dan untuk mengambil sesuatu yang jelas tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang kedua, anna tarkama yutaru fihi raha linafs usalamatuha minal farad. Seorang yang meninggalkan sesuatu yang meragukan, maka itu menenteramkan jiwa dan menyelamatkan dari keadaan guncang, keadaan tidak tenang. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dua faedah, dua pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Hafizullah taala. Kita berpindah pada hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Hadisul Hasan rawahu Tirmidzi wa ghayruhu hakadha. Hadis yang ke-12 dari Arba'in Nawawi adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dari bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan hadis ini sama dengan hadis yang ke-11, di mana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ringkas tetapi maknanya sangat mendalam. Ya, apa itu? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagusnya Islam seseorang. Kapan kita tahu bahwa Islam kita ini baik? Salah satunya ini tandanya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Muhsin menjelaskan dalam 3 poin Ya, sama seperti sebelumnya. Poin yang pertama, bahwa makna dari hadis ini adalah anda muslim yatruku ma la yahtamuhu min amri din wa dunya. Seorang muslim meninggalkan sesuatu yang tidak penting, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Fil aqwal wal af'al, apakah itu ucapan maupun perbuatan. Ya, sesuatu yang tidak penting maka tinggalkan. Wa mafhumuhu annahu yastahidu fihi aw yastahidu fi ma ya'nihi fi dhalika. Maka maksud daripada poin ini adalah seorang bersungguh-sungguh untuk mengerjakan sesuatu yang penting, sesuatu yang bermanfaat. Ya, kalau tidak bermanfaat tinggalkan. Ya, apakah itu manfaat dunia atau manfaat agama? Ya, seorang bertanya, Ustaz, ini bagaimana baiknya? Ya, maka jawabannya, kalau ada manfaatnya dunia, silakan. Kalau ada manfaatnya akhirat, silakan. Kalau ada manfaatnya dunia dan akhirat, silakan. Ya, kalau tidak, tinggalkan. Ya, manfaat dunia tidak ada, manfaat akhirat tidak ada, tinggalkan. Ya, berarti sesuatu yang lahu, sia-sia, hura-hura. Ya, sedang guru yang tidak bermanfaat, yang dicela di dalam agama kita, kenapa tidak bermanfaat? Ya, seorang senang berolahraga misalnya, ada manfaat dunianya, ada sehat ini silakan. Ya, ada manfaat akhiratnya, bisa nyambung ukhuwah dengan teman-teman, bisa kumpul, bisa saling mengingatkan, alhamdulillah ada manfaatnya silakan. Ya, ada manfaatnya tidak dari sisi dunia, ternyata tidak membuat sehat misalnya. Ya, dalam urusan akhirat atau manfaat akhirat tidak ada juga misalnya, jelas tinggalkan. Ya, seperti permainan-permainan yang hanya menghabiskan waktu. Ya, permainan-permainan yang hanya menghabiskan waktu, game misalnya, bermain game. Ya, waktu habis setengah jam, satu jam, dua jam tidak terasa. Apa manfaat dunia bikin cerdas yang seperti itu? Enggak. Manfaat dunia sehat di badan tidak. Terus apa dunia tidak ada? Akhirat apalagi tidak ada, tinggalkan. Itu perkara yang tidak penting, perkara yang sia-sia. Ya. Maka Nabi meletakkan kaidah di sini. Termasuk bagusnya Islam seseorang adalah ya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini juga faedahnya. Seorang yang bertanya sesuatu, dari pertanyaan tadi, ya apakah ada manfaat dunianya? Ada manfaat akhiratnya? Alhamdulillah ada. Jelas silakan. Ya. Tapi kalau dari pertanyaannya tidak ada manfaatnya, dunia tidak ada, akhirat tidak ada, jangan ditanyakan, enggak perlu, enggak penting. Ya. Bertanya bagaimana malaikat turun dari langit, ya apakah terbang dengan sayapnya atau bagaimana misalnya. Ya, kalau pun tahu terbangnya seperti apa, turunnya seperti apa, apa faedahnya? Tidak ada. Ya, terkait dengan dunia tidak ada, terkait dengan agama pun tidak ada. Maka pertanyaan yang seperti itu tinggalkan. Ya, pertanyaan misalnya bagaimana tata caranya sholat umat-umat yang terdahulu misalnya. Ya, apakah tata cara mereka ada tata cara khusus misalnya? Ya, ini tidak penting buat kita. Kalau pun tahu caranya, tata caranya misalnya kita tahu, apa faedahnya buat kita? Tidak ada. Ya, pelajaran dunianya tidak ada, manfaat akhiratnya juga tidak ada, maka tinggalkan yang seperti itu. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting buat kita. Ya, kenapa? Karena setiap nabi itu memiliki syariat yang berbeda, tata cara ibadah yang berbeda. Mereka juga wajib puasa, wajib sholat, mereka juga ada ibadah haji dan yang lainnya. Tetapi tata cara tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak penting buat kita. Karena terpenting buat kita adalah bagaimana kita bisa sholat dengan baik, bagaimana kita bisa puasa dengan baik, bagaimana kita bisa haji dengan baik. Sebagaimana perintah Nabi, shallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, demikian juga perintah Nabi SAW untuk melaksanakan haji sebagaimana apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti ini masuk dalam semua urusan. ya, akan mengerjakan sesuatu, akan mengambil keputusan, akan ya melakukan ini. Coba tanyakan manfaat dunianya ada? Alhamdulillah, ada. Ada manfaat akhiratnya, manfaat agamanya ada, alhamdulillah. Kalau tidak, tinggalkan, berarti ini tidak penting. Ya, tinggalkan sesuatu yang tidak penting. Masih banyak kita butuh waktu. Ya, betapa butuhnya kita dengan waktu untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh. Sampai salaf mengatakan ketika melewati orang-orang yang sedang bermain-main, sedang ya bersendang gurau, ya menghabis-habiskan waktu tanpa ada faedahnya. Seandainya waktu mereka itu bisa saya beli, akan saya beli. Ya, seandainya waktu mereka bisa saya beli, saya akan beli waktu mereka. Kenapa? Para ulama sibuk sekali. Ya, ulama itu waktunya luar biasa. Habis waktunya untuk kebaikan, kurang-kurang ya. Mereka tidur hanya sebentar, tidur malam 2 jam, 3 jam, bangun sudah mulai nulis lagi, sudah mulai ya murojaah baca ini. Sibuk sekali dengan urusan akhirat. Ya, maka lihat orang yang santai-santai, orang yang main-main, orang yang membuang-buang waktu, itu geleng-geleng. Kalau waktu mereka bisa tak beli, tak beli itu. Ya, Masya Allah. Saking semangatnya para ulama menjaga waktu. Maka sesuatu yang tidak bermanfaat, ya ini hadis Nabi. Termasuk bagusnya Islam seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak bermanfaat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua poin yang disebutkan di sini, apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, rahimahullah Taala, beliau menyebutkan makna hadis ini adalah termasuk bagusnya Islam seorang meninggalkan yang tidak penting. Apakah itu ucapan ataupun perbuatan? Ucapan yang tidak penting jangan, obrolan yang tidak penting artinya tidak mendatangkan manfaat dunia akhirat jangan. Minimal adalah mubah, ya mubah itu kembali kepada niat kita masing-masing. Ya, ngobrol masalah dunia, masalah ini ada manfaatnya silakan. Kalau tidak, tinggalkan. Apalagi sampai motor, ada ghibah, ada menyebutkan kejelekan orang lain, namimah, tinggalkan. Jelas haram ya. Kemudian seorang memilih sesuatu, apakah itu ucapan maupun perbuatan, yang jelas-jelas bermanfaat, yang jelas-jelas penting. Ya, maksud dari hadis tadi tarkuhuma la ya'nihi, ya'nihi artinya yang penting, annahu tata'allab inayatuhu bihi, yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk diri sendiri, wa yakunu min maqsadihi wa matlubihi, itu sesuatu tersebut termasuk dari tujuan dan keinginannya, wal inayah syiddatul ihtimam bisyai, yang disebut dengan inayah, sesuatu yang penting adalah sesuatu yang ia geluti, yang ia ingin kerjakan, ia ingin ucapkan, ya, dan itu jelas bermanfaat. Dari kata anahu ya'nihi idah tamma bihi wa talabahu. Ya, sesuatu yang penting artinya in tamma bihi, sesuatu yang ia berikan perhatian, sesuatu yang ia cari, itu namanya penting. Memang ia perhatian dengan sesuatu tersebut, ia pun membutuhkan sesuatu tersebut, apakah kebutuhan dunia ataukah kebutuhan agama. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Ibnu Rajab, bukan maksud dari hadis ini adalah ya yatruku mala inayatalahu wal iradata bihukmil hawa wa talabin nafs. Bukan maksud dari hadis ini bahwa tidak penting, itu maksudnya adalah sesuatu ya yang dihukumi dengan hawa nafsu. Ya, sesuatu yang dihukumi dengan nafsu penting, maksudnya penting untuk hawa nafsunya, bukan. Ya, atau yang diinginkan oleh jiwanya, padahal jiwa selalu mengajak kepada yang jelek. Bukan itu maksudnya. Ya, bal bihukmi syara' wal Islam, tetapi dikatakan itu penting, dikatakan itu bermanfaat, itu ditinjau dari sisi syariat dan Islam. Penting menurut Islam, bermanfaat menurut Islam, ini maksudnya. Walaupun dunia, bermanfaat untuk dunia silakan. Ya, seorang sibuk mendapatkan ya, harta yang halal, masya Allah, silakan, boleh, selama tidak melalaikan yang wajib. Ya, seorang sibuk, ternyata itu kesibukan akhirat, masya Allah, berdakwah misalnya, ya, memudahkan sesuatu untuk bermanfaat untuk orang lain misalnya, masya Allah, bermanfaat untuk akhirat juga, maka silakan. Ya, ini dihukumi dengan hukum syariat dan Islam, bukan hukum hawa nafsu dan keinginan jiwa. Fa lihada ja'alahu min husnil Islam. Ya, makanya dalam hadis ini sebutkan termasuk bagusnya Islam seseorang. Ya, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak penting, ya, baik ucapan maupun perbuatan. Dan apa yang dikatakan penting di dalam Islam adalah ini, beliau rinci. Ya, ma yaqtadi fi'la al-wajibat, yaitu sesuatu tersebut memudahkan kita untuk melaksanakan yang wajib. Ya, itu penting, jelas. Memudahkan kita untuk melaksanakan yang wajib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril yang sudah kita bahas. Ya, wa'adal Islam al-kamil al-mamduh yadkhulu fihi tarkul muharramat. Demikian juga Islam yang sempurna, Islam yang terpuji, masuk di dalamnya adalah meninggalkan yang haram. Ya, apa yang mengantarkan kepada yang wajib dan apa yang memudahkan kita untuk meninggalkan yang haram, ini penting. Sebagaimana hadis Nabi al-Muslim, man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi, seorang muslim adalah seorang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Ya, seorang muslim adalah yang teman-temannya, saudara-saudaranya itu selamat dari lisan dan tangannya. Lisannya tidak menyakiti saudaranya, tangannya juga tidak menzalimi saudaranya, ini seorang muslim. Maka termasuk dari husnul Islam yaitu meninggalkan semua perkara yang tidak penting. Ya, apakah perkara tersebut termasuk dari yang haram? Perkara tersebut termasuk dalam perkara yang syubhat, bahkan termasuk perkara yang makruh, ya, yang makruh juga tentu itu termasuk tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan yang makruh, ya. Bahkan kata Ibnu Rajab, wa fudulul mubahat, termasuk bagusnya Islam seseorang meninggalkan perkara-perkara yang mubah tetapi berlebih-lebihan. Ya, sesuatu yang mubah tetapi berlebih-lebihan tidak boleh. Makan berlebih-lebihan tidak boleh. Kulu wasrubu wala tusrifu, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Padahal itu kemasannya adalah mubah. Tidur mubah, berlebih-lebihan terus banyak tidur tidak baik. Ya, maka meninggalkan perkara yang mubah yang itu berlebih-lebihan juga termasuk dari husnul Islam, termasuk bagusnya Islam seseorang. Ya, di mana ia tidak butuh dengannya. Maka ini semuanya tidak dibutuhkan seorang muslim, tidak penting bagi seorang muslim, tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Maka seorang muslim yang bagus Islamnya adalah seorang yang sampai pada derajat ihsan. Ya, sebagaimana hadis Jibril alaihissalam, sampai pada derajat ihsan, yaitu antabudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, jika tidak maka engkau yakin bahwa Allah melihat engkau. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sifat bagusnya Islam seseorang dengan meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Ya, di mana seorang beribadah kepada Allah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak hatinya menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha menyaksikan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, ya. Maka ini semuanya termasuk dalam husnul Islam, ya, termasuk bagusnya Islam kita semuanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka husnul Islam lazima min dalika an yatruka kullama la ya'nihi fil Islam wa yashtaghir bima ya'nihi Maka keharusan dari ini semuanya, seorang muslim hendaknya meninggalkan semua perkara yang tidak penting di dalam Islam dan menyibukkan diri dengan sesuatu yang penting. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang penting, sesuatu yang bermanfaat. فَإِنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْ هَذَيْنِ الْمَقَامَيْنِ الْإِسْتِحْيَاءُ مِنَ اللَّهِ وَتَرْكُ كُلَّ مَا يُسْتَحْيَاءُ مِنْهُ. Maka dari dua sifat tersebut, yaitu meninggalkan yang tidak penting dan menyibukkan diri dengan sesuatu yang penting, ya, maka muncul darinya sifat istihya' min Allah, malu kepada Allah. Ya, seorang yang malu kepada Allah dan meninggalkan semua perkara yang ia malu dengannya. Ya, meninggalkan semua perkara yang menjadikannya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istihya' min Allah, ya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, satu derajat, satu tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir yaitu faedah dari hadis ini, ya, setelah kita rinci tentang perkataan Ibnu Rajab tentang bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak penting, meninggalkan yang tidak bermanfaat, ya, maka faedah darinya ada empat. Yang pertama, kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala, tarkul insan ma la ya'nihi fi umuriddin wad dunya, hendaknya seorang meninggalkan sesuatu yang tidak penting, yang tidak bermanfaat, apakah itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, apakah itu urusan dunia ataukah urusan akhirat? Tinggalkan yang tidak penting. Yang kedua, hendaknya seorang menyibukkan diri, ya, dengan sesuatu yang penting untuk dunia dan agamanya. Ya, habiskan waktu kita, sibukkan diri kita dengan sesuatu yang jelas-jelas penting, jelas-jelas bermanfaat untuk dunia dan agama kita. Ya. Waktu kita habis di majlis ilmu, alhamdulillah. Waktu kita habis membaca Al-Quran, alhamdulillah. Waktu kita habis untuk membaca buku, membaca kitab, untuk menelaah, memperdalam agama, alhamdulillah. Ya, jelas habisnya bermanfaat untuk dunia dan agama kita. Ya, kalau tidak, maka tinggalkan. Berarti itu suatu yang harus kita tinggalkan. Termasuk bagusnya Islam kita meninggalkan yang tidak penting. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak penting ini akan menenteramkan jiwanya, ya, akan menjaga waktunya, demikian juga akan menyelamatkan kehormatannya. Ya, seorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak penting itu jiwanya tenang. Ya, mungkin capek dengan talabul ilmu, mungkin capek dengan menghafal ilmu, mungkin capek menghafal Al-Quran, menjaganya, tetapi itu di hati sangat menenangkan. Ya, yang capek badannya, tetapi jiwanya luar biasa, jiwa yang sangat tenteram, sangat bahagia. Ya, waktu juga demikian, waktu yang itu amanah, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasula qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba." Kedua kaki hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat di hadapan Allah sampai ditanya empat perkara: tentang umurnya digunakan untuk apa, masa mudanya digunakan untuk apa, ya, kemudian ditanya tentang hartanya, ya, hartanya digunakan untuk apa. Maka seorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak penting sudah menjaga waktunya, ya, terkait dengan masa hidupnya, masa mudanya, ya, kesehatannya, ya, ternyata sudah dijaga, alhamdulillah. Demikian juga menjaga kehormatan. Ya, seorang yang meninggalkan yang tidak penting, jelas seorang yang mulia, seorang yang, ya, menjaga kehormatan, yang mulia kehormatannya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tafawutun nas fil Islam. Ya, bertingkatnya kaum muslimin dalam Islam, ya. Islam itu tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Sebagaimana iman seorang juga bertingkat-tingkat, tidak sama. Sebagaimana surga dengan berbagai macam derajat yang ada, tingkatan yang ada, maka tidak sama. Ya, disinilah kembali kepada kesungguhan kita. Kesungguhan kita di dalam meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting, Iya, maka disitulah derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana lafaz yang Nabi sebutkan tadi, min husni Islamil mar'i, termasuk dari bagusnya Islam seseorang. Berarti bagusnya Islam ini bertingkat-tingkat, tidak sama satu dengan yang lain, sesuai dengan ya kesungguhan kita, sesuai dengan keikhlasan kita, sesuai dengan ittiba kita kepada Nabi SAW. Itulah menentukan Islamnya kita, keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita kaji dari dua hadis di pertemuan kita kali ini. Dua hadis yang sangat ringkas, ya. Hadis pertama, tinggalkan yang ragu dan ambil yang yakin. Hadis yang kedua, bagusnya Islam seorang adalah meninggalkan yang tidak penting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita berkah dari umur kita, berkah dari waktu kita, tenaga dan juga harta kita, sehingga semuanya bisa digunakan di dalam kebaikan Allah Ta'ala alam sol. Saya berikan kesempatan, saya ada waktu sedikit untuk bertanya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung, boleh tertulis, monggo. Ketika dua kata, tiga kata digabungkan itu memiliki penekanan yang berbeda, tapi ketika dipisahkan itu maknanya satu. Seperti Islam dan iman misalnya, ya Islam dan iman. Islam ini kalau digabungkan dengan iman, maka Islam itu artinya semua amal yang nampak, amal tubuh kita, sholat, zakat, puasa, haji. Sedangkan iman adalah sesuatu yang tidak nampak, yaitu keimanan, iman pada Allah, pada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan seterusnya, semua yang terkait dengan batin. Tapi kalau masing-masing disebutkan sendirian, maka masuk ke dalam Islam, ia masuk dalamnya iman, iman disebutkan pun juga masuk dalamnya Islam, gitu ya. Sama halnya seperti ini ya, tadi seperti yang disebutkan pada poin sebelumnya, itu juga bisa baca. Laisa murad annahu yatruku ma la inayata lahu wa la iradata bihukmil hawa wa talabin nafs. Ya, seorang yang mengatakan tidak pentingnya tadi itu dengan hawa nafsu, demikian juga dengan ajakan jiwa. Ya, ini juga sama. Ya, kalau dari sisi maknanya, ya kurang lebih sama ya. Hawa nafsu jelas, semua yang mengajak kepada kejelekan adalah hawa nafsu. Sedangkan jiwa, karena yang mengajak kepada kejelekan itu ada syaitan, ada jiwa ya. Inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa mengajak kepada yang jelek. Syaitan juga punya peran di dalam kejelekan, karena syaitan tidak tinggal diam ya. Fabi izzatika la uhyanahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu wahai Tuhanku, aku akan sesatkan seluruh manusia. Illa ibadakal mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya, jadi sedikit dibedakan ya, sama seperti yang berikutnya. Ba'al bihukmi asyara wal islam. Ya, kalau sudah bicara syariat mungkin lebih khusus ya, syariat hukum-hukum masing-masing, ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunnah, ini semua hukum syar. Sedangkan hukum Islam adalah secara umum, ya, secara umum di mana itu masuk di dalamnya adalah semua perkara, masuk di dalamnya adalah Islam. Ya, Allah Ta'ala alam sawab ya. Yang jelas kaidah itu penting sekali buat kita, di mana lafaz-lafaz di dalam Islam itu banyak sekali yang ketika istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a, itu kaidahnya. Ya, di mana ketika itu berkumpul maka berbeda maknanya, ketika terpisah maka maknanya sama. Ya, ketika terpisah maka maknanya sama. Dan lafaz yang seperti itu banyak di dalam syariat kita. Allah taala alam bisawab. Silakan teman-teman, masih ada lagi satu lagi pertanyaan kalau masih ada. Iya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya ada contoh tentang hukum makanan dia, yaitu biji pala ya, biji pala itu kalau di kita makanannya jadi apa? Manisan ya, manisan pala ya di kita. Ada tidak yang pala yang itu yang dikasih gula itu? Iya ada ya, dibikin gula pala ya. Kalau di timur kayaknya dipakai untuk nginang ya, dipakai untuk susur ya. Iya, dipakai untuk kayak orang dulu pakai tembakau ya, orang-orang dulu tembakau campur apalagi itu sirih dan macam-macamnya kemudian dipakai nginang. Orang-orang timur begitu ya, orang-orang Papua dan sekitarnya itu dipakai buat ya pala, dipakai untuk itu. Ya, dan apakah itu termasuk halal atau tidak ya? Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau berbicara makanan dan minuman itu hukum asalnya adalah halal ya. Semua makanan dan minuman kulu washrabu wa la tusrifu. Berarti hukum asal dari makanan dan minuman adalah halal. Maka tidak menjadi haram kecuali dengan sesuatu yang jelas, sesuatu yang pasti, maka kemudian berubah menjadi haram. Kalau tidak maka kembali kepada hukum asal. Sama seperti tape ya, tape itu alkohol atau tidak, beralkohol atau tidak ya, hukum asalnya halal ya. Dan makanan secara umum kalau tape dimakan, tape ketan, tape singkong dimakan ya tidak mengapa, mungkin yang makan 2 piring 3 piring mungkin bisa jadi mendem ya. Sehingga secara umum ini halal, tidak mengapa ya, kita hukumi halal, memang tidak memabukkan, tidak ya. Pala juga seperti itu, pala dimakan yang biasa, orang makan biasa enggak apa-apa gitu ya, maka tidak dihukumi halal kecuali jelas itu khamr. Khamr jelas, walaupun ya yang namanya khamr minuman keras, kalau diminum wajar ya pasti mabuk ya. Maka Nabi mengatakan kalau sudah jelas itu adalah khamr, maka Nabi katakan ma askar kathiruhu faqalilu haram. Kalau diminum banyak itu memabukkan, maka sedikit pun haram, kata Nabi. Karena sudah jelas itu khamr gitu. Tapi kalau makanan-makanan tadi itu makanan yang tidak dikatakan itu makanan khamr ya, minuman khamr bukan. Ya maka hukum asalnya adalah halal, tidak akan jadi haram kecuali dengan yang jelas. Nah, berkaitan dengan seperti ini, bagaimana seorang bisa jadi yang seperti itu baginya syubhat, tapi yang lain bagaimana? Hadisnya mungkin belum kita bahas ya. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Belum ya? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, kata Nabi, yang haram itu jelas, dan tengah-tengahnya ada syubhat. Wa bainahuma umurun mustabihat. Tengah-tengah antara halal dengan haram itu ada perkara-perkara yang syubhat, yang mustabihat. La ya'lamuhunna tidaklah mengetahui hakikat dari hukumnya, apakah halal ataukah dimasukkan ke dalam yang haram. Ya, la ya'lamuna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak tahu. Berarti sedikit manusia tahu. Mereka para ulama. Ya, para ulama, buat mereka tidak ada syubhat karena syubhat itu relatif. Ya, syubhat itu relatif. Buat kita yang ilmunya belum sampai, ini syubhat. Ini meragukan. Tetapi buat orang yang berilmu, oh tidak, ini halal karena sebabnya demikian. Oh tidak, ini haram dengan dalil demikian-demikian. Maka jelas buatnya. Ya, maka kita ketika mendapati sesuatu yang syubhat, kita berhenti. Jangan sampai masuk, jangan sampai mengambil, jangan bersikap, ya. Tetapi berhenti, cari ilmunya, tanyakan kepada para ulama. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang berilmu sehingga jelas, oh itu muamalah itu boleh, itu enggak apa-apa. Oh itu enggak boleh karena itu ada riba, itu ada dzalim misalnya, ada kedzaliman. Jelas ya kalau kita bertanya sehingga sudah bukan lagi hukumnya syubhat buat kita. Syubhat bukan buat yang tidak berilmu. Bagi yang berilmu bukan syubhat. Baik, demikian ikhwan dan akhwat kajian kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk istiqamah di atas agamanya. Allah taala alam sawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.